المسألة السادسة عشرة، مسألة yang ke-16، جواز كتمان العلم للمصلحة، bolehnya menyimpan ilmu untuk kemaslahatan. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah taala, hadhihi zakalah laisat ala itlaqiha. Permasalahan ini tidak secara mutlak dibolehkan. Tidak secara mutlak dibolehkan. Yaitu apa? Menyimpan ilmu, menyembunyikan ilmu untuk sebuah maslahat. Tidak mutlak dibolehkan. Nah, kenapa Syekh rahimahullah taala menegaskan di awal kalimat, hadhihi laisat ala itlaqiha. Permasalahan ini tidak mutlak dibolehkan. Inna kitmanal ilmi ala sabilil itlaq la yajuz. Karena menyembunyikan ilmu, menyimpan ilmu ala sabilil itlaq secara mutlak la yajuz, tidak dibolehkan. Li'annahu laysa bimaslahatin, karena itu bukan sebuah kemaslahatan. Ya, karena itu bukan sebuah kemaslahatan. Walihada akhbara Nabi SAW mu'adhan, oleh karena ini Nabi SAW memberitahukan kepada mu'ad, walam yaktum dhalika mutlaqan, dan tidak menyembunyikan secara mutlak. Kalau dibolehkan secara mutlak, tentu Nabi akan menyimpan ini dan tidak disampaikan kepada Mu'ad. Dan kalau dibolehkan, tentu Mu'ad juga tidak akan menyampaikannya ta'asuman di akhir hayatnya. Ya, baik. Maka apa? Wa amma kitmanul ilmi fi ba'dil ahwal. Adapun menyembunyikan ilmu atau menyimpan, lebih tepat menyimpan ilmu, fi ba'dil ahwal, pada sebagian keadaan, sebagian kondisi, au an ba'dil ashas, atau dari sebagian orang, la ala sabilil itlaq, bukan secara mutlak, bukan secara mutlak, faja'izun lil maslahah, itu dibolehkan kalau ada maslahat, kalau ada maslahatnya. Kalau tidak ada maslahat, tidak boleh sama sekali. Ilmu disembunyikan, disimpan, tidak dibenarkan. Ya. Dan itu min alamatid dhalal, di antara tanda kesesatan seseorang. Ketika apa? Ketika menyembunyikan sesuatu dari agama. Kata Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau katakan, "Idza ra'aitumul ladina yatanajawna." Yatanajaw, apa yatanajawun? Kalau kita baca dalam ayat dalam Al-Quran, yatanajawna, ya, kalimat ini itu berbicara secara apa? Rahasia, tidak semua orang tahu. Teman, baik. Kata Khalifah Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Umar ibn Abdul Aziz, idza ra'aitumul ladina yatanajawna, apabila kalian melihat ada orang yang yatanajawna fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka, ya, fa'lam annahum ala ta'sisid dhalalah. Oh, kama qala rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya dia berada pada ta'sis, dasar fondasi kesesatan. Berarti dasarnya adalah dolal, tujuannya adalah dolal, sehingga dia berbicara secara apa? Rahasia. Nah, tamam. Ini dalam apa? Fi amri dini, fi amril amah, dalam perkara yang itu umum. Faya subhanallah, sekarang sudah lihat, nampak ada sebagian orang apa? kalau pengen dengar kajian saja itu harus masukkan password dulu. Ya. Pengen dengar kajian di radio itu harus masukkan password dulu. Untuk dapat passwordnya dari mana? Dia harus inbox dulu, tanya ke adminnya, Pak admin, passwordnya apa? Nanti sama admin ditanya lagi, siapa, tinggal di mana, ngaji sama siapa? Faya subhanallah. Min alamati hizbiyah, ini tanda-tanda apa? Hizbiyah. Suf, kalau itu al-haq, sampaikan kepada umat. Ya, yeah. Kalau itu apa? Al-haq, sampaikan kepada umat, tidak perlu ditutup-tutupi. Jangan sampai nanti admin radio An-Nur ini bikin apa? Bikin password. Orang tidak bisa semuanya mengakses mendengarkan kajian langsung. Dengan alasan apa? Oh, takut nanti ada kekeliruan di situ. Karena pengajarnya ghair mutamakin, belum mumpuni. Ya kalau belum mumpuni jangan ngajar. Kan gitu ya solusinya. Itu pertama. Kalau kedua misalnya, oh iya, tapi terkadang dia suka keliru. Ya kalau keliru dia suruh ralat. Para ulama saja meralat. Iya. Tamam, sahih. Iya. Kalau yang sebaik-baik orang itu adalah kalau dia salah, dia taubat. Kan begitu? Taubatnya ketika seseorang zallah tulisan, keliru dalam berucap, apa berarti? Meralatnya. Nah, begitu kan? Tapi jangan jadi latah. Sedikit-sedikit teralat, sedikit-sedikit teralat. Iya. Kata Syekh Shalafuddin Fauzan, orang yang seperti ini la yasluh lidars. Tidak pantas untuk mengajar. Yang dia sebentar-bentar ralat, sebentar. Kenapa? Karena memang dikenal dia suka dusta. Sehingga apa? Ya, maaf kemarin saya salah paham. Maaf kemarin saya salah dengar. Maaf saya kemarin salah. Lihat. Ini apa? Tanda alamat hizbiyah. Ketika apa? Ketika dia menyembunyikan al-haq yang ada pada dirinya. Kalau salah taubat. Ya. Al-insan mahalul khata, mahalul khata. Insan itu mahalul khata, tempatnya kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Kullu bani Adam khata. Khata bukan khati. Bukan. Ya, tapi khata dengan sighah mubalaghah. Ya. Dari wazan fa'al. Apa wazan fa'al? Memiliki makna sering. Ya. Wallahu fa'alun lima yurid. Berarti apa? Allah fa'al. Ini apa? Allah berkehendak, berkuasa atas kehendaknya. Apa yang Allah mau perbuat. Makanya sebutnya dengan fa'al. Ini khata' berarti apa? Sering berbuat salah. Manusia itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawabun. Tidak dikatakan oleh Nabi wa khairul khati'in. Wa khairul khati'in bukan. Tapi khata'in. Ya, sebaik-baiknya khata'in, orang-orang yang sering berbuat salah adalah at-tawabun. Lebih baik taubat, lebih baik menyampaikan ralat kalau memang salah. Dibandingkan apa? Musir. Dia terus mempertahankan diri. Ya. Sudah tahu salah apa? Gengsi. Gak mau ngakui salah. Nah, demikian. Baik. Giliran ada orang lain yang bertobat, yang salah, diperolok-olok. Iya. Nah. Tuh kan, dia ngakui salah kan? Iya. Nah. Nasallallahu. Baik. Ini harusnya ditulis dalam kitab Alhamqa wal mughafalin, orang-orang dungu dan orang-orang lalai seperti ini. Iya. Nah. Maka apa kata Syekh? Menyembunyikan ilmu atau menyimpan ilmu pada sebagian kondisi atau pada sebagian orang, itulah ala sabil itlaq, bukan secara mutlak. Fajaiz lil maslah, maka yang demikian boleh demi maslahat. Kama kata man Nabi SAW dalika an baqiyas sahabah. Sebagaimana Nabi SAW menyimpan hal ini dari sebagian sahabat. Ya. Kenapa? Karena yang disebut, yang dikasih tahu cuma Mu'ad dalam hal ini. Cuma Mu'ad. Kenapa Rasulullah SAW menyembunyikan dari yang lain? khasyata ayat takilu alih. Rasul takut mereka akan pasrah dengan takdir, dengan ini. Takut pasrah dengan ini, hanya mengandalkan apa? Tidak berbuat syirik kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, demikian. Apa mengandalkan berita dari Nabi alaihi salatu wasallam ini, kemudian apa, dia menganggap pasti akan masuk jannah. Wa qala li Umar, dan berkata kepada Mu'ad, la tubashirhum fayattakilu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, jangan beritahukan mereka sehingga mereka ittikal, menjadi pasrah. Ini pasrah maksudnya adalah menyerahkan dirinya, urusannya, tidak mau beramal. Wa nadhiru hadzal hadis qaulu sallam li Abi Hurairah, yang semisal dengan hadis ini adalah sabda Nabi SAW kepada Abu Hurairah, di mana Nabi SAW mengatakan apa? Basyirin nasa anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Basyirin nas, berikan gambar gembira kepada manusia. Ya. Anna man qala la ilaha illallah, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Ini berarti apa? Sama. Di sini menunjukkan bahwasanya menyimpan ilmu, tidak menyampaikan kepada orang lain, itu tidak dibenarkan secara mutlak, tidak dibolehkan secara mutlak. Nah, jangan beralasan dengan hadis ini kemudian apa? Dia bikin perkumpulan secara sendiri-sendiri. Ya. Nah, untuk membicarakan apa masalah? Amah. Permasalahan yang umum sifatnya. Dari urusan apa? Agama ini. Ya. Nah. Balqad taqtadil maslahah tarkal amal. Bahkan terkadang menghasilkan sebuah maslahat ketika meninggalkan amalan tersebut. Wa in kana fi maslahah lirujhani maslahatil tark, kapan? Ketika sebuah amalan itu memiliki sebuah kemaslahatan, tetapi lebih kuat kemaslahatannya meninggalkan amalan tersebut. Contohnya, kama hamman Nabi SAW ayah dima al-Ka'bah. Satu ketika Nabi SAW pernah berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk apa? Wa yabniha ala qawaid Ibrahim. Nabi ingin membangunnya kembali di atas qawaid Ibrahim, pilar-pilar yang sudah dibuat oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ingin dikembalikan pada asalnya. Dengan jalan apa? Berarti harus dibongkar. Iya. Harus dibongkar Ka'bah. Baik. Walakin taraka dzalika, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan keinginannya itu. Kenapa? Khasyyata iftitanin nas. Karena Nabi khawatir manusia menjadi terfitnah karenanya. Khawatir manusia akan melihat yang tidak tahu dari maksudnya Nabi, yang hanya melihat dari kejauhan, dia akan melihat apa? Apa ini? Katanya agama Ibrahim. Iya. Katanya Hanifiyah. Kenapa Ka'bahnya dihancurkan? Ya kan? Nah itu. Khawatir Nabi. Ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Bangunan itu sesuai dengan qawaidnya Ibrahim. Maslahatnya itu. Tetapi ada maslahat yang lebih besar, yaitu apa? Menghindari fitnah. Ya. Menghindari fitnah. Sehingga dalam kaidah usul fikih dikatakan apa? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al masalih. Dar'ul mafasid, menghindar kemafsadatan, kerusakan-kerusakan, itu lebih didahulukan daripada jalbil masalih, mengambil kemaslahatan, mengambil keuntungan. Ya, ini dari sini para ulama mengambil kaidah dari kejadian ini dan dari dalil-dalil yang lain tentunya. Ya, dari kejadian ini diambil sebuah kaidah tadi, meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada kita mengambil kemanfaatan. Kita tahu itu ada manfaat, ada maslahat, tapi madaratnya lebih besar. Ya, kerusakannya lebih besar. Berarti apa? Tinggalkan. Walaupun di situ ada maslahatnya. Ya. Nah, ini baru namanya faqih. Orang yang faqih. Contoh misalkan, contoh lain. Dia melihat ada kemungkaran di depannya. Dia tahu kemungkaran. Kalau dia ingkari, ada kemaslahatan. Ya. Tetapi di balik itu ada kemadharatan yang lebih besar. Ya. Misal dibangunnya kuburan dalam bentuk apa? Prasasti, atau dibikin pagar, atau dibikin apa namanya, nisan-nisan yang dari batu, ya. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk apa? Wala tada qabran. Apa? Musyarrafan atau masyrafan illa sawaitahu. Jangan kamu tinggalkan sebuah kuburan pun yang dimuliakan atau yang meninggi. Ada dua tafsiran kata para ulama. Bisa jadi dimuliakan, bisa jadi kuburan itu menjadi tinggi lebih daripada semestinya. Illa sawaitahu, melainkan engkau ratakan dengan tanah. Baik. Ini adalah pesannya Rasulullah SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa? Kemudian kita melihat itu ada pada masyarakat kita. Wah, rame-rame diratakan. Masalahnya apa? Sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW. Tetapi ternyata setelah itu apa? Ternyata setelah itu terjadi mafsadah besar, keributan, gejolak, fitnah di mana-mana, masyarakat yang belum faham, apalagi yang punya penyakit dalam hatinya. Wah, memang dasar ini, ya, pasukan Pak Jenggot ini kayak gini nih, ya, kelakuannya. Ya. Hati-hati. Maka apa? Lihat kejadian Nabi alaihi wasallam. Nabi sebagai nabi loh. Nabi Allah, Rasul, ya. Punya keinginan untuk apa? Untuk merenov Ka'bah. Ingin menghancurkan Ka'bah kemudian membangunnya di atas Qa'id Ibrahim, tapi beliau meninggalkan itu. Karena apa? Karena takut ada fitnah di kalangan masyarakatnya. Apa sulitnya seorang nabi? Saya nabi kalian loh. Saya Rasulullah. Ya kan gitu ya? Bukankah Allah sudah perintahkan untuk mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kan gampang kan? Beda dengan kita kan? Siapa lo? Kan gitu kata orang Jakarta. Iya. Nah, siapa kamu? Kok kamu bisa begitu? Taib. Kenapa? Li'annahum hadithu ahdin bikufrin. Karena Nabi melihat mereka masih baru meninggalkan kekufuran. Ya subhanallah. Berapa tahun itu? Berapa tahun? Namanya Nabi alaihi salatu wasallam. Tinggal di Mekah saja berapa tahun? 13 tahun lamanya. Belum lagi di Madinah. Ini orang baru kenal agama 1 tahun, 2 tahun seakan-akan, wah, saya seperti yang mengenal agama seluruhnya. Iya. Dikatakan kamu ngaji sudah lama. Berapa lama? 1 tahun. Wah ya subhanallah. Kemudian apa? Kenapa kamu tidak jalankan sunnah? Kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak? Habis sudah ya. Orang padahal baru kenal. Itu juga setahun itu ngajinya kadang seminggu sekali. Bukan seperti ini kita ya. Saban subuh alhamdulillah ada kajian. Itu pun kalau enggak absen seminggu sekali ya. Lah kalau absen sebulan sekali. Itu juga kalau enggak ada tugas di kantor, sebulan sekali bisa hadir. Kalau ada tugas ya ma'asalama bisa-bisa setahun sekali ya. Nah bayangkan, jangan kemudian orang baru taklim setahun dua tahun kemudian apa dipaksa kamu harus sama seperti saya, bajumu tuh harus begini ya, celanamu harus begitu. Enggak bisa ya, difahamkan dulu. Jadikan orang masuk ke dalam Islam itu apa, masruran, bahagia, senang. Lah ini boro-boro senang ya, ditakut-takuti orang masuk Islam ya. Nah, ini hati-hati. Baik. Maka ikhwati azan wa azakumullah. Betul kata Rasulullah SAW, inna fikum munafirin. Di antara kalian itu ada yang munafirin, yang membuat orang lari dari dakwah, dari Islam itu sendiri. Orang masuk jadi salafi takut. Kenapa? Oh, salafinya aja cakar-cakaran. La haula wala quwata illa billah. Ya. Takut. Yang sudah jadi salafinya sendiri enggak mau ngaku salafi. Kamu salafi ya? Itu kamu jenggotan, kamu baju. Enggak, bukan. Saya bukan salafi. Kenapa? Malu. Cakar-cakaran sih salafinya, ya. Nah. Manhajnya manhaj ta'akul. Istilahnya saling makan. Ya. Nah. Hai. Na'udzubillah wa nasallu salafi. Ya. Asabi asyarah. Nah kalau ini tadi kalau yang ada passwordnya disensor itu, diedit dulu, potong omongan-omongan kayak tadi, nggak boleh tahu itu, nggak boleh tahu, potong dulu ya, diedit, orang lain nggak boleh tahu ya. Itu aib, aib kita yang harus kita perbaiki ya. Nah aib kita yang harus kita perbaiki, orang melihat itu dan kita jelaskan itu adalah oknum. Adapun manhaj salaf tidak demikian. Ya, manhaj salaf tidak demikian. Manhaj yang rahmah. Manhaj yang penuh dengan kasih sayang. Nah. As-sabi'asyar, yang ke-17. Istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruh. Hah, ini yang seharusnya dianjurkan, disunahkan untuk bisyaratul muslim, memberikan kabar gembira kepada muslim bima yasuruh, dengan sesuatu yang menyenangkan mereka ya. Jangan sekali-kali kita menyampaikan kabar buruk kepada orang walaupun apa kita tahu itu ada maslahat. Misalkan ini orang muamalahnya jelek nih ya, misalkan apa, kalau hutang bayarnya lama nih ya. Nah ini mulai dekat-dekat sama fulan nih, kemudian fulannya kasih tahu, kalau orang ini jangan begini, jangan mau misalnya, nggak boleh. Laisa min adabil Islam, bukan termasuk dari adab Islam yang demikian. Ya, biarkan dia. Mudah-mudahan orang tadi ketika mengalami, orang tadi mau menasihati. Ya, bisa jadi kita tidak bisa nasihati dia. Tapi lewat orang lain ketika ngalami, kok fulan begini ya? Katanya ahlu sunnah, tapi kok begini ya? Akhirnya apa dia nasihati? Ya fulan, ahlu sunnah itu tidak demikian. Saya kenal fulan dari kalangan ahlu sunnah, tidak seperti kamu loh. Kenapa kamu ahlu sunnah tapi begini? Akhirnya apa? Masuk nasihat tadi ya. Kita katakan alhamdulillah jazakumullah khairan. Melalui kamu orang ini bisa dinasihati. Dengan teman-teman yang ahlu sunnah tidak bisa ternyata. Ya. Nah, begitu. Jangan kemudian hati bulan mulu. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Tetapi apa? Yang istihbab, yang dianjurkan adalah bisyaratul muslim bima yasuruh. Oh, itu bentuk tahdzir. Tahdzir itu bukan demikian. Iya. Nah, Bukan demikian namanya tahdzir itu. Ketika fitnah itu merebak, ketika itu sangat berbahaya bagi orang, baru tahdzir. Ya. Nah, diingatkan. Tetapi kewajiban nasihat tetap. Bukan berarti kemudian ditahdzir enggak dinasihati. Atau ditahdzir tapi ditinggalkan. Nah. Dinasihati. Berapa banyak Nabi SAW mentahdzir para sahabat dalam arti kata apa? Memperingatkan dari amalan-amalan keburukan. Tetapi apa? Tetap menasihati. Liqaulihi afala ubasyirun nas. Apa dalilnya? Disunahkan untuk menyampaikan berita yang baik, kabar gembira yang baik bagi muslim dengan sesuatu yang menyenangkan mereka. Ini fiqihnya Mu'ad. Tidakkah aku sampaikan berita gembira ini ya Rasulullah? Dari mana Mu'ad bisa mengatakan demikian? Tentu karena Mu'ad sering mendapatkan Rasulullah SAW seperti itu, menyampaikan apa? Kabar gembira. Ya. Nabi itu tidak suka dengan isyaat. Apa isyaat? Menebarkan berita-berita buruk. Tidak. Yang ada adalah hanyalah peringatan ketika itu memang apa? Perkara yang harus dijauhi oleh umatnya. Fahadihi min ahsanil fawaid. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah sebaik-baik dari faedah yang ada dalam hadis ini. Subhanallah. Kok bisa? Justru ini min ahsanil fawaid. Iya. Iya. Karena ternyata muwahhid akan mendapatkan kabar gembira yang begitu menyenangkan di dunia dan akhirat. Yang urusannya apa? Bukan kesenangan di dunia, tapi apa? Di akhirat. Urusannya apa? Dunia akhirat. Orang yang bertauhid, orang yang mewujudkan tauhid, maka dia akan dijamin oleh Allah Ta'ala untuk masuk dalam jannah. Selama tauhidnya tidak rusak. Jaga betul-betul tauhid. Nah, demikian ikhwati azan wa rasulullah. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bi'idnillah tabarak wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu fikumullah.